kebersamaan adalah identitas yang berkualitas, yang seharusnya dimiliki oleh tiap orang yang menyadari betapa pentingnya nilai kehidupan. Identitas menunjukkan siapa Anda sesungguhnya, pemecah belah atau pembangun persatuan. Tak bisa dibantah karena menempel pada diri. Silakan bersilat lidah, semua orang akan mengerti, mengetahui dengan sebenar-benarnya. Anda adalah si pemecah, bukan pembangun kebersamaan. Oleh karena itu, semua kita harus berlomba untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Membangun kebersamaan bukan pencipta kekerasan, apalagi perpecahan. Jangan pernah berhenti untuk membangun kebersamaan supaya identitas kita makin nyata dibanta banyak orang. Orang mengenal tak hanya nama, tapi kualitas kehidupan kita. Bersyukur atas kehadiran kita karena membangun kebersamaan dan menjadi anti perpecahan. Bukankah itu menyenangkan? Pertanyaannya, adakah identitas itu dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memilikinya? Semoga kita bijaksana untuk menghitung dan mengenali diri. Selamat memiliki identitas kebersamaan. Bersama saya, Bigman Sirait.